kita itu kakean teori kurang praktek. Terlalu banyak trik tapi miskin action. Kau ngerti tuh biaya maksudku. Coba harusnya yang paling getol dan paling bisa mempraktekkan konsep-konsep Islam itu wong Indonesia, karena Indonesia ini penduduk dengan umat Islam terbesar di dunia. Kita punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Ditulis dan pundi-pundi. Tapi prakteknya coba di dunia ini, kota yang paling bersih, paling terjaga kebersihannya, satu Tokyo, dua Singapura, yang itu bukan kotanya umat Islam. Kota yang terkenal paling kumuh, kemproh dan langganan banjir adalah siapa mau nijin negara mau? Dari nenyilek lambemu di luar. Sembarangan. Nyawu nijin negara. Gasa ibu sana. Halo. Halo. Allah Karim. An-nadzafatu minal iman. Punya kita. Tapi maaf ya, tempat ibadah umat beragama lain itu bersih-bersih, wangi-wangi. Ya nggak nih pinggirnya masjidmu itu ditulisi an-nadzafatu minal iman. Melebu aja dingin. Mbak pesingi fiddini wa dunya wal akhir. Roto-roto. Jeding pinggir masjid. Wih pesingi pitu likur derajat. Soalnya ratau digoni jamaah. Pitu likur derajatnya tibono pesingi. Kuno kana gofatu minal iman. Ning jero masjid ana telek cecet, ora disuceni, tambah dibunderi kapur. Wer. Ning ditulisi awas telek. Itu ana gofatu minal imannya di mana? Saya pernah ke Hong Kong. Ya. Dulu sebelum pandemi itu 2 bulan sekali saya ke Hong Kong. Kalau Korea setahun 3 kali. Singapura, Taiwan, Malaysia, terus lali ya. Ana sing takok, "Mek apa nang luar negeri?" Ngarit. Saya sama panitia diajak healing. Pesiar numpak kapal dan gini sungai ya mesti masuk numpak kapal no kuburan. Ya Allah, air sungai itu bersih, bening, jernih, sampai iwak cili-cili lo ketok ulo madosi sampah setunggal lele gak nemu, mau itu kertas, plastik, botol bekas air mineral gak ada sama sekali. Benar-benar bersih. Lah nek kaline wong Tuban, ragetok banyune. Opo ae sing plastik, sing kertas, sing botol, sing softtek, sing biha-biha bareng temrimpul no kono kabeh. Itu an-nadzafatu minal imannya. Loh, kita punya as-sariq wa as-sariqatu faqta'u aydiyahuma, coba. Tapi negara yang paling aman dari pencurian, dari tindak kriminal, itu satu Belanda, dua New Zealand, Selandia Baru. Jadi kita maling kok masih gentayangan. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ayo aku saya kita akon, jawab sing banter, sing ison jawab, mulai dhisik. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Cari masjid rumah Allah. Allah maha melihat. Loh kok sandal gelek hilang? Malingi sopo nih kak kai. Loh kai ngono-ngono kai. Ya Allah. Nek masalah perekonomian wis suge-suge kabeh wong Tuban. Lagi wong Tuban golek wong melarat iki lho kangelan. Gini apa mboten? Tenan kuwi. Mulane saiki lha nek bantuan-bantuan, mbok sembako, mbok raskin, mbok apa PKH. Kangelan, cari keluarga miskin sudah gak ada, yang ada tinggal keluarga harapan. Kok podo wae ora kok. Keluarga miskin be keluarga harapan. Golek sing melarat tenanan wis kangelan. Mulane lek enek bantuan-bantuan teko pemerintah ngono kae. Pamong-pamong iki kewan bingung ape dikekno sapa wong golek sing melarat kangelan. Nah timbang pamong-pamong bingung, akhirnya dindemno keluargane dhewe. Dindemno bate-bate. Timbang bingung. Iki sing dak keplok yakin melarat ra kebagian. Wih, ya Allah, ayo kita ini terlalu banyak teori tapi kurang praktek. Ulama dulu sukses berjuang mengembangkan Islam, mensyiarkan Islam, itu bukan dari ceramahnya, bukan dari mau'idzah hasanahnya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang disampaikan, dikerjakan. Setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan, dilakukan. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Itu ulama dulu. Nek ceramahnya gak enak dibanding karo ustad-ustad saiki, kalah. Ustad sekarang itu enak-enak nek ceramah. Pandai berorasi, berargumentasi, diplomasi, wis macam-macam. Enak-enak, nek ngolah kata, enak-enak ceramai. Dibanding no kiai-kiai mbiyen, gak enak blas ceramai. Tapi asarnya jauh. Kiai mbiyen ceramai duwi lho, Bu, munggah panggung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah sing rutin sholat tahajud, insya Allah selamat donya akhirat nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudun. Tapi kiai sing merintah tahajud kuwi rutin istiqomah tiap malam qiyamul lail. Mangkane mandi. Besok ceramah neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah, supaya uripe barokah nek enjing sholat duha nggih pun cekap semanten akhirul kalam. Apa leren ya nek sing usul ngapunten Mbah Yai, aja ditambahi sik tahajute dereng saged nglakoni ngono ya wis duhane rasido akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono duha rasido bareng. Tapi kiai ini rutin sholat duha, ampuh asarnya. Masa iki ngapunten ono kiai ceramah rong jam nerang nobab ikhlas. Dalilin dakik al-ikhlas tasyiatul amil an-mulahadatil makhlukat fasin. Ikhlas itu memurnikan amal perbuatan dari penilaian makhluk. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi murni karena Allah. Maka jamaah sekalian, mari beramal dengan ikhlas. Siapa yang ikhlas dalam beramal, Allah yang akan membalasnya. Rong jam pidato nerangno ikhlas, mulai gak bisa ngoning gremeng. Mulane panitia, tolong perhatikan panitia, ya piye carane supaya aku ora gremeng ya. Ya aja ngerusak keikhlasanku ya. Halo. Niki sering tak critane ten pundi-pundi. Kula nate diundang ngaji ten gene daerah kidulan mriku. Suwi. Sampun nggih ya? Hah? Dereng. Nggih sekedap meneh yo 5 menit. Hah? Sapa muni tekan jam 3? Omeh sampean dinggo tak ampiri tak critani dhewe. Gayane apa nanggap ijen. Mbok wong leran ya amukan modele. Kula niku nate ngaji teng daerah kidulan. Bareng kula dipanggil kali MC. Acara berikutnya ceramah agama, kula maju. Ngono ki digodhak wong. Ya Allah, bat wong e ra patek bejaji. Wong e wis tuwa. Kelambenan cekak nang benike karek loro mbok pira. Terus sarungan ngelinting sarung. Tenan nganggo sandal japit. Kopiahe iki wis kaya ulune garangan rupane. Aku digabyuk digandengi, pe munggah panggung dibesi. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Nek mau idole mek ngono tok. Iku ora dalil ra apa ya mo. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mancep ning utek ta. Jangget ning ati. Aku pe munggah panggung golehi tanggane ora ketok. Ya perkara kelingan Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Aja sampe ra ikhlas aku ngono. Bareng munggah ya aku ceramahi korat karit materi. Lah ape nerangno ngene langsung eling Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Aku glani men mancep iki. Wis tak eling-eling maneh. Aku pengen nyampekno bab ngene iki. Kacau Bu. Ya perkara Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Berceramah ramah tamah. Mangani ra kolu gua. Lah kon kolu piye lagi sendok apa tak ngene ning Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Ya Allah. Kula mulih numpak mobil niku. Rumangsaku wong sing jejeri aku ning aku dibesiki. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Ya Allah, wis tok omah aku turu ki peni-penen. Ya petho wong kuwi. Nek aku diomongi, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Kon ikhlas. Saestu Bapak Ibu. Kula bar diomongi wong kuwi lho. Ana patang wulan aku diundang pidato ceramah nondi ae. Blas ora mikir sangu aku. Ora mikir amplop, ora mikir transport ra opo. Tapi kuwi wis suwe wis ae. Saiki yo mikir kok. Nek kuwi kan wis suwe. Yo mbuh iki mengko eling neh. Yo cuma aku mek angen-angen ngene. Lah aku nek golek petok wong model ngene iki nyonyor aku. Ngene iki ana sing ngancam, engko tak besiane cah. Wis. Lah nek lambemu yo ora mandi. Ngono lho. Leh, podo-podo solawat ini, podo-podo solawat. Cobi, enak sing menyenandungkan habaib. Rasane ning atimu iso jeduk-jeduk krenyeng-krenyeng. Leh, buah piye ngono model? Yo kenapa? Darah Rasulullah mengalir pada tubuh beliau. Nyambung, gong nyang datue. Rasane iki. Sak penak-penak ini lambe irung pesek model ngono-ngono kan. Ya om. Beda-beda, kandane beda kok. Podho-podho adzan. Sama nek ate krungu adzan teko Masjidil Haram, Masjid Nabawi ngono kan. Hayya 'alal falah. Terus rungokno adane masjid leran. Sak watuk-watuk ae. Mulane ketika saya ditanya, ngapunten, kenapa sih sholawatan kok pakai dilakukan? Orang yang suka membidah-bidahkan sholawat itu loh. Wis sampean nyantai ae lek ono sing ngelok-ngelok nonku gak usah diladeni. Wicah cilik, rasa diladeni tambah gede ngono mbok ladeni. Cah cilik kok diladeni dadi gede. Sampean ngertos Farel Prayoga? Ngertos? Cah sakiyek to. Tapi mergo diladeni atik sing ngundang presiden, gede saiki. Bahkan lebih gede daripada usianya, lebih tua daripada usianya. Oke kalau untuk prestasi, tapi nek bocah cilik kok nyanyi lagu-lagu patah hati, bocah cilik kok nyanyi lagu-lagu ngono secara kejiwaan kan nggih mboten sae. Iki ora kok perkara aku iri kalah viral ora. Aku suwe viral. Ora perkara kalah viral. Aku bangga. Ono bocah cilik suarane apik enak. Andaikan itu dipakai untuk sholawatan, membangun jiwa, untuk khataman Quran, membangun jiwa, membangun energi hati. Gak, aku gak iri. Aku tahu viral suwe kok. Belum biyen urung ono HP canggih, urung ono HP apa tuh Gus niki jenenge Gus? Android, aku sampai lali Gus jenenge. Isa HP ungkal nih lho. Bluetooth. Anwar Zahid wis viral lho biyen. Kul huwele sawan. Loh, dan sampai saiki itu masih terngiang-ngiang masyarakat yang ger ono Anwar Zahid kul huwele. Pirang tahun wisan. Enek uang kok viral, orang arah suwe. Ayo masih, wes lali tuh sampean saiki. Ilang wesan masih, wes ilang. Orang ngiro suwe virale. Nera baroka, aku berarti baroka. Leh, piye to yo? Leh, wih merku cah cili, tapi merku diladeni, yo jadi gede. Loh, Inul nih gak biyen yo penyanyi kampung. Inul Daratista yang zaman rame bian penyanyi kampung dari kampung ke kampung, tapi akhirnya diladeni karo raja dangdut yang ngeladeni tambah viral, akhirnya jadi wong gede. Ini mau ngerti mbah ora, ini mau ngerti mbah ora aja bahasannya nih. Ini soalnya kan ono apa ya, ono filosofi ini, ono tasawuf ya, ono wek raja tong, ono raja tong. Aku kalau ditanya kenapa sih sholawatan kok pakai dilagok no? Le, rambut lagu no yo rapopo. Nek aku lebih menyentuh ketika dilakukan, lebih usul, lebih gampang nyambung. Yo luwe khusuk, yo luwe mantep, tur betah suwe. Jajal ngene iki sampean dijak sholawatan karo Gus Khalil gak dilagokno. Mulih kabeh wisan. Yakin mulih kabeh. Praktekno Gus kapan-kapan nggih. Jenengan pas ngeten iki ra usah lagu. Rasa lagu cak sholawat naria bar ngisa sampe ya ini gak ya usul leh telung atau sewu tuh Gus jajan iso betah suwe, iso luweh mantep, iso luweh khusyuk, iso luweh nikmat, lebih syahdu, lebih mengena ngono lho umpancene dilagono karo urang beda maca Quran dikon lagono kok zayyinu aswadakum bitilawatil Quran man lam yataghanna bitilawatil Quran falaysa minna. Woi, cetopo rame. Yo buwe toto, ibu bapak, jenengan istighosah, opo tahlilan nih lo tahlilan. Iku kapan sing mimpin, suarane mantep, fasih, terus lagune penak, ngono kun jenengan yo melok khusyuk, melok mantep, kok gini apa wis melok istighosah, wis suwe lah sing imami kira puwe nak suarane, lagune yo ora penak, dilewer, ngono ngono. Ini suaranya rapi nak cempreng ngantuk na uang beda ya Allah ya. Ayo banding na dilakukan karo gak rakat aina ya syauqan wani tayyibat adhal fata'ishuqan fa'ataitu ila habibi lainah dong jajal terus gini si taib rakat aina ya syauqan wali to ibadah dan fatah istri fatah itu ilah habibi fatah ya kalbi wariskan ya buwe itu kaya siang ke kanak jeduk jamalak mafithnen masyafit mislu cacal nek rati lakana jamalak mafithnen jajal masyafit jajal benar lak beda tau beda tau wui mulane azan esan ngapunten nggih wong niku nek duwe iman apan krungu takbiran di malam lebaran mesti berbismili mergo opo ya lagune iki lho yang menyentuh tenan. Apa mana ada tuh kau wong tua, rumong so dosane akeh, raiso sungkem, malam riyoyo nang krungu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wis mulai berkaca-kaca. La ilaha illallah wallahu akbar. Nangis cah nom-nom ledo nangis padahal Ramadane ra poso de. Nangis. Allahu akbar walillahil ham. Mewek-mewek terutama rondo-rondo anyaran. Eling sing ora-ora. Mergo lagune njajale takbiran rasa lagone. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Tambah oleh akeh to. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Yo sepo rasane. Ono lho mulane aja kate ngelokno. Sampeyan ra gelem lakon-lakon, ya ra apa-apa, tapi rasa ngelokno. Ono lho maksudku. Kok ya lagu e seje-seje kanggone la ilaha illallah. Kuwi ndelok-ndelok nggo apa? Neng nggo azan kudu keras. Kenceng maksudnya, tapi menyentuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Engko lek kanggo takbiran harus lebih syahdu, menyentuh kalbu. La ilaha illallah. Ngono, nggo zikir bar salat. Pitune kok lagune la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono. Nggo tahlilan. Bedone lagune, tahlilin delok-delok kok. Nek nggone wong sugih berkate gedhe ya mantep kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek nggone ora duwe berkate gepeng ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda-beda kok. Ya Allah, ngono. Ono mana sing ya Allah, lagune iki nelongso, nangis no wong tenan. Tenan asli. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, ngetotno jenazah Gus Khalil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anggo nganter jenazah. Kuwi yo beda-beda. Dimensi ritual. Pertama, yang kedua dimensi sosial. Suksesnya pengembangan Islam dan Indonesia iki ya manut Kanjeng Nabi, metode yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam bisa menjadi mayoritas di bumi Indonesia. Hampir 90%. Ibu. Sampun nggih? Kok dereng ae. 5 menit. Oh iya karek 5 menit. 5 menit. Ngene to ya. Embo. Para wali, para ulama, pejuang Islam di Indonesia ini cerdas-cerdas. Karena kultur masyarakat Indonesia beda dengan kultur masyarakat Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Sementara Indonesia ini mantan Hindu, mantan Buddha, mantan Kelenek. Kelenek itu ya bangsane. Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Etan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pajaan, Mak Lampir, Nenek Pelet, Gerandong, Wa'ala Ali, Wasohbi, Ajumain. Maka cara dakwah di Indonesia harus beda gaya dengan dakwah di Timur Tengah. Yang beda bukan akidahnya, bukan syariahnya, tapi gaya dan budayanya. Adat niku penting napa mboten? Budaya niku penting napa mboten? Penting. Apa-apa ngene gak sesuai budaya ya saru. Saru ki gak pantes. Gak pantes ki saru. Mergo gak sesuai karo budaya. Ayat Quran satu pun gak ada yang salah, satu pun gak ada yang keliru, mutlak kebenarannya. Tapi kalau dibaca tidak sesuai dengan budaya, gak sesuai dengan kondisi, yo saru, kacau dadi nenggo. Misale ana acara resepsi pernikahan, MC ngomong, Bapak Ibu para tamu undangan, kita saksikan bersama kedua mempelai sudah duduk singgasana seperti raja dan ratu. Kita doakan mudah-mudahan keduanya bisa membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Salah napa mboten ayate? Mboten, ayat Quran kok salah. Ayat mboten salah, ayat Quran ini mboten salah. Sing salah MC-ne. Enggak ro situasi, enggak ro budaya. Wong ayat kematian kok diwaca nggone ngantenan. Ngono lho paham? Paham? Namanya budaya, adat cara bojonegoro, adate. Lek ana kiai ceramah, iki kei ngombe sing anget-anget sing piye ngono ben betah suwe. Iki nek adate wong Jonegoro, ya mbok kopi, mbok jahe, mbok utang jeruk, pokoknya sing anget-anget sing rondo panas-panas piye ngono. Kuwi adat cara Bojonegoro. Nek leran ya trimo ngene iki iki ana yang wes. Yo ora nyalahno wong adat. Adate kene berarti ngene iki ngono. Aku ora nyalahno. Saman ngerti upacara? Saman ngerti upacara? Adate upacara yang ono kae, ono inspektur upacara, ono komandan upacara. Sing dadi inspektur biasane sing jabatane paling tinggi, camat. Misalnya ono Palang ya Pak Camat inspekture. Nang ngarepe Pak Camat kuwi ono komandan upacara, hansip. Ini adat upacara. Pak Camat diketak karo hansip kudu trimo. Kudu gelem disentak. Lamor, upacara siap dimulai. Najan camat dibentakin nang jawab yo nyantai laksanakan. Wis nyantai lho sik disentakne. Yo laksanakan. Camate kudu gelem. Ngono muring-muring. Kowe ora ngajar wae hansip kok nyentak camat kok. Tak suwek lambemu pisan. Niki inspektur bento iki. Lah sing hansipe komandan upacara yo kudu siap laksanakan. Tetep tegas. Aja kok dikandani Pak Camat laksanakan. Insyaallah Pak. Nyuwun pangestune nggih, mugi-mugi upacarane lancar. Iki ora upacara iki. Tapi engko nek hansip sowan nang daleme Pak Camat, apa njaluk bantuan, nggo proposal, aja nganggo adat upacara. Engko nang Camat iki proposal, njaluk duit. Mukai to ra, rambukai, awas. Ramuleh kok hansipe. Ya kudu ngapunten Pak Camat nggih, niki kula sak kanca badhe ngawontenaken acara nyuwun bantuanipun. Ngono carane, paham? Mulane adat yo penting. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delok-delok kanggone. Lek ketemu kanca ya. Assalamualaikum. Ngono. Iki nek nang gone Jawa kene, nek nggonamu ya. Assalamualaikum. Itu to. Nek santri ketemu karo kiai ini buku-buku. Waalaikum. Ngono. Beda-beda to. Mbah ra dirungokno. Beda-beda. Lek nang gone Arab, gayanya salam itu dengan siapapun dengan nada tinggi keras sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Arab ketemu sopo ae ketemu kiai ne ustaz. Assalamualaikum ngono. Jajal kowe petuk kiaimu. Petuk Mbah Yai sing sepuh nang Mbah Yai. Assalamualaikum. Jare Mbah Yai bento. Lha nek artis kan beda meneh salam. Artis arep apa tampil. Halo selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pembukaan ceramah iku mau salamku nganggo gayane artis. Bejal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibentuk ngentongi watu wong. Ngono lho maksudnya. Paham toh? Paham toh? Sehingga kenapa para wali dulu, para ulama dulu dalam memperjuangkan Islam di Indonesia memadukan antara agama dengan budaya, Islami dengan tradisi, syariat dengan adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan akidah, enggak melanggar syariat, ora opo-opo. Rapopo iki bahasa Inggrisnya no what what. Rapopo. Ngono lho. Nah, budaya-budaya kaya ngenten iki kita diterusaken, kita dipun lestarekaken. Sumbere teko sapa? Kanjeng Nabi, para wali, para ulama, para kiai gak ngawur. Wis pokoke intine jenengan nek kepengin uripe bener, slamet, mulya, urusan nopo wae manut Kanjeng Nabi. Taman apa nglakoni apa? Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Kanjeng Nabi nglakoni cara Kanjeng Nabi apik apa ora? Iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Sampeyan janji duwe prinsip iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Mesti bener. Ngaten sing kula aturaken saestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Apa Gus njaluk sarung, Gus? Oh, waduh iki sarunge. Sherlock mawon ya, nggih. Nggih bener Sherlock mawon, sing butuh sarung Sherlock mawon. Kaduan ngene. Pun estu, estu dalem nyuwun agungipun pangapunten, saestu. Nyuwun agungipun pangapunten. Ampun bubar rumiyin saderenge mangke donga. Niki dereng mahalul kiamus nggih. Dereng lha nggih sedaya wajib nderekne. Awas sing mulai dhisik tekan omah anyang-anyangen ra waras kok. Niki malah poine pokoke kita mau hormat Rasulullah. Kita mau hormat kehadiran Rasulullah. Taman delok to. Wong macane lho nganggo ya Nabi salam alai pakai dhamir mukhatab. Iku berarti kita berada pada apa? Ya Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, salam sejahtera untukmu. Iku berarti nang ngarepe. Nek ra nang ngarepe iki ora nganggo mu tapi nganggo nya. Padha karo ngene lho, Mbak, Mbak rumah Mbak, Mbak, aku mencintaimu. Alah sing nyautok atuwek ngono. Aku mencintaimu, berarti kamu di depanku. Kalau yang aku cintai enggak di depanku, yang enggak mencintaimu, aku mencintainya. Dia di sana enggak ada, tapi kalau aku mencintaimu, ya dia di depanku. Nah kita, ya Nabi salam alaika, wahai Nabi, salam untukmu. Rasulullah hadir. Makanya sungguh enggak punya adab ketika bersolawat karo joget-jogetan. Joget dangdut pisan. Woi. Lho kita sampean nek wayah dijak karo Habib Muhammad ini, sampean ngene ngene gak apa-apa. Sampean ngene ngene. Atinu laila. Sampean karo karo ngene iki misale, karo ngene ngene iki lho. Iki sering saya sampaikan di mana-mana. Iki rapopo sampean ngene iki menikmati. Rapopo maksudnya piye? Ki bayangno dirimu ki megap-megap ning neraka. Kan pantes lho. Kowe ki megap-megap ning neraka terus kowe megap-megap, rumono gap-megap. Dirimu ki megap-megap ning neraka. Terus dirimu pengen mentas teko neraka. Gayo-gayo ning awe-awe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tangan kula niki le Kanjeng Nabi jenengan saut. Ya Rasulullah, genggam tanganku, jangan kau lepaskan ya Rasulullah. Selamatkan aku ya Rasulullah. Khudh biyadi. Ngene-ngene iki bayanganmu, kowe njaluk disaut karo Kanjeng Nabi, engko tanganmu disauti karo Kanjeng Nabi, dituntun dijakno swarga. Ing tenanan nek selawatan, maksude ngono. Lah kula sampean ra bakal tekan Allah nek gak melalui Rasulullah kok. Ngono lho, wis kapan-kapan tak terangno maneh lek diundang neh. Ra barbar iki engko critane kok ya. Dawa kuwi nek diceritakne, insyaallah kapan-kapan lek diundang meneh. Saestu kula Anwar Zahid ingkang dhaif, ingkang bodoh dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang seagung-agungnya. Waffaqanallahu iyyakum bima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.